Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari 30 hari berpuasa atas perintah yang kuasa. Kini saatnya kita semua untuk menyambut kemenangan. Yo, ulurkan tangan, mari bersalaman, hilangkan rasa benci dan dendam. Kini saatnya kita semua untuk menyambut kemenangan. Menyambut apa? Kemenangan. Menyambut apa? Kemenangan. Sekali lagi, izin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu terompak, kakinya pada lecet babak belur berabe. Akibatnya tenteng selop sepatu terompak, kakinya pada lecet babak belur. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Selamat